Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا شهر متي لنجدكم كجن كتاب كن سلفيا على الجادة dan sampai pada pembahasan yang kesembilan yaitu mauqifus salaf as-salih minal mubtadi', sikap para salafus salih terhadap ahlul bid'ah. Qala hafizahullah wa ra'ah al-hadhar wa tahdhir من أهل الأهواء والبدع المخالفين للسنة. Sikap salaf terhadap ahli bid'ah adalah al-hadar wal-tahdir. Al-hadar berhati-hati, wal-tahdir memperingatkan manusia dari bahayanya. Berarti al-hadar kitanya berhati-hati, sedangkan al-tahdir memperingatkan manusia agar berhati-hati. Dan ini adalah jalan salaf. Tidak ada yang mengingkarinya seorang pun dari para ulama. Bahwa demikianlah manhaj ahlus sunnah. Prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. Al-hadar wa tahdir. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Man ahdatha fi amrina hadha ما ليس منه فهو رد. Siapa yang mengada-adakan satu perkara fi amrina dalam uruskanku ini, ما ليس منه apa yang bukan daripadanya, فهو رد, maka dia tertolak. Khonibil na'azakum Allahu muslimin sarmati. Ini hadis-hadis yang ma'ruf, masyhur. Demikian pula dalam lafaz lain, min man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Dengan lafaz man ahdatha, siapa yang mengada-adakan, dengan lafaz man 'amila 'amalan, siapa yang beramal dengan satu amalan yang enggak ada perintahku, kata Nabi, maka dia tertolak. Ini sudah cukup merupakan tahdir, peringatan dari bahaya bid'ah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan man abghadha man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, maka orang itu qad istakmala al-iman. Berarti dia telah menyempurnakan keimanan. Awthaq ural iman. Bahkan dikatakan sekokoh-kokoh urat keimanan adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Qanibina a'azakumullah, ini sangat berkait dengan apa yang kita bahas, yaitu sikap terhadap ahlul bid'ah. Karena yang namanya iman, bahkan awthaq ural iman, setinggi-tinggi urat keimanan, adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Tentunya mencintai karena Allah adalah mencintai orang-orang yang berpegang dengan tauhid was sunnah. Sebaliknya membenci karena Allah adalah membenci orang-orang yang menyelisihi tauhid dan menyelisihi sunnah. Yani musyrikin dan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Maka itu membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan disampaikan pula hadis berikutnya dari ucapan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Tidaklah diutus seorang nabi pun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu umat pun sebelumku kecuali mereka memiliki hawariyun, memiliki pendukung-pendukung, pembela-pembela. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, dan memiliki pengikut-pengikut, sahabat-sahabat yang mengambil sunnah-sunnahnya dan mengikuti perintah-perintahnya. Thumma, kemudian, innaha takhluf min ba'dihim khulufun, kemudian datang setelah mereka generasi-generasi belakangan. Dan khalaf, subhanallah, itu kebalikannya salaf. Memiliki makna di belakang, khalf, tetapi juga mengandung makna yukhalif, menyelisih. Sehingga biasanya kalau yang mengikuti dengan baik disebut tabi'in, walaupun di belakang. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in. Tetapi kalau disebutnya dengan fakhalafa, kemudian datang di belakangnya, tapi pakai kalimatnya dengan kalimat khalafa, itu bukan hanya di belakang maknanya, tetapi tidak mengikuti yang di depan. Khalafa, sebagaimana Allah katakan, fakhalafa min ba'dihin khalfun adha'us salah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun, datanglah di belakang mereka khalf yang adha'us salah, yang melalaikan salat, wa taba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kesesatan dan penyimpangan. Maka di sini dikatakan dalam hadis Sahih Muslim ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi punya pengikut, punya hawariyun, pembela-pembelanya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang mengerjakan perintah-perintahnya, tetapi nanti di belakangnya ada khalaf. Takhlufu min ba'dihim khulufun, akan mengikut di belakangnya golongan-golongan. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka berbicara apa yang mereka tidak kerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Perhatikan dua ciri. Ciri pertama, berbicara apa yang mereka tidak kerjakan. Ngomong teorinya, tapi prakteknya tidak ada. Yang kedua, yaf'aluna ma yu'marun, mengamalkan apa yang tidak diperintah. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kebid'ahan. Mengamalkan apa yang tidak diperintah. Dan sudah diancam tadi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Berarti ada ancaman, siapa yang mengamalkan satu amalan dalam agama yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Ini ancaman. Dan juga ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa beritanya? beritanya dari beliau alaihi salatu wassalam bahwa nanti akan datang di belakang para sahabat Nabi ini ada khulufun yang yaf'aluna ma yu'marun, yang mengerjakan sesuatu yang tidak diperintah. Bagaimana sikap kita? Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam kelanjutan hadisnya, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. "Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Dan siapa yang berjihad dengan lidahnya menghadapi mereka, fahuwa mu'min. "Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min." Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min. "Walaisa min wara'i dzalika minal imani habbatu khardalin." Dan tidak ada di belakang itu dari keimanan sebiji khardal pun. Barakallahu fikum. Disebutkan ikhwan fillah na'azakumullah bahwa sikap-sikap orang mukmin adalah berjihad menghadapi mereka. Menghadapi siapa? Menghadapi alladzina yaf'aluna ma yu'marun, yang mengerjakan apa yang tidak diperintah, yang mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan, yang mengamalkan amalan-amalan yang laisa alaihi amrul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang yang demikian disikapinya seharusnya oleh seorang mukmin adalah jahadahum bilisanihi, au jahadahum biyadihi, au jahadahum biqalbih. Itu yang paling ringannya, paling kecilnya. Kalau bisa jihad melawan mereka, biyadihi, dengan kekuatannya, dengan tangannya. Kalau tidak, maka dengan lisannya. "Faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Siapa yang melawan mereka dengan lidahnya, maka dia mu'min. Yang ketiga, "Waman jahadahum biqalbih." Dan siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia mu'min. Masih punya kebencian, masih punya di hatinya gak suka, bara'ah, berlepas diri dari mereka, tidak mau untuk bergabung dengan mereka dan tidak setuju dengan mereka, fahuwa mu'min. Kalau ini pun tidak ada, barakallahu fikum, maka dikatakan laisa wara'a dzalika min iman habbatu khardalin, maka tidak ada padanya keimanan sebiji khardal pun. Berarti sikap seorang mukmin harus melawan mereka, bukan ridho dengan mereka. Harus melawan mereka, bukan diam, apalagi hatinya tidak benci. Barakallahu fikum. Ditambah lagi dengan riwayat yang berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman, qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlin nas, aw fi riwayah qawlil bariyah, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. Yang juga dalam riwayat Muslim fi sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan akan keluar di akhir zaman satu kaum, ahdathul asna, yang muda-muda umurnya, sufahaul ahlam, yang cetek, dangkal pikiran-pikirannya, yaquluna min khairi qawlil bariyah, berbicara tentang ucapan sebaik-baik manusia. Ini berbicara dengan ucapan Nabi, ucapan Rasul. Tetapi yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah, keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi keluar dari sisi lain. Faib, ini hadis sering kita dengar. Tapi asyahid yang menjadi bukti atas pembahasan kita adalah kalimat berikutnya. Perhatikan. Man laqiyahum falyaqtulhum. Siapa yang bertemu mereka, bunuh mereka. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Biyadi. Faman jahadahum biyadi. Siapa yang melawan mereka dengan tangannya. Barakallahu fikum. Dan ini dibuktikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika dinasehati, mereka tidak mau berubah, maka Ali menyatakan ini persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Qaumun hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, yang yaquluna min khairil bariyah atau min qauli khairil bariyah. Yamruquna min ad-din kama yaqmuhu as-sahm min ar-ramiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib yakin bahwa mereka yang dimaksud, maka beliau berkata, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashra. Sungguh demi Allah, aku perangi mereka sampai enggak tersisa 10 orang pun. Sikapnya Ali bin Abi Thalib, dan bukan sendirian, diikuti dengan para sahabat yang masih hidup di pasukannya. Artinya mereka sepakat. Kenapa? Aman. Umuham enggak ada suara. Ana. Baik. Min khairil bariyah. Kata Ali bin Abi Thalib, aku akan perangi mereka sampai enggak tersisa 10 orang pun. Kemudian Ali benar-benar memerangi mereka dan terbunuh mereka sampai tidak tersisa kecuali 9 orang. Demikian sikap Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat yang bersamanya. Sepakat. La khilafa fihim. Enggak ada perselisihan di kalangan mereka. Memerangi Khawarij. Khonifidina azakumullah. Maka kalau ada orang belakangan yang mengatakan kita ambil semangat jihadnya dari Khawarij, betapa semangatnya mereka dalam berjihad, ini kan aneh. Nyeleneh. Menyelisih seluruh para sahabat dan Ali bin Abi Thalib yang memimpin mereka. Dan menyelisih hadis yang sedang kita baca. Man laqiyahum falyaqtulhum. Siapa yang bertemu mereka, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran. Karena sungguhnya membunuh mereka itu ada pahalanya. Liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah. Ada pahalanya bagi mereka-mereka yang memerangi kaum tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Maka para tentara Brimob kalau disuruh memerangi pemberontak, jangan khawatir. Niatkan ikhlas dapat pahala. Pemberontak yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi mereka dapat pahala. Khadimuddin azakumullah, jangan harapkan gaji dari penguasa, harapkan pahala dapat dua-duanya. Khadimuddin azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan bahwa dalam hadis ini makna hadis humul khawarij, yang dimaksud dalam hadis ini adalah kaum khawarij. Tidak ragu lagi, jelas yang dimaksud adalah kaum khawarij. Wa qad qatalahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah diperangi oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'a Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi ma'rakatin Nahrawan, di dalam peperangan Nahrawan. Dan setelah mereka kalah, Ali bin Abi Thalib menyatakan, cari orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang dijuluki dengan Di Sudayyah, pemilik Sudayyah, yang di ketiaknya ada daging tumbuh seperti teteknya perempuan. Aku yakin pasti ini yang dimaksud, dan pasti ada orang itu. Dicari, ternyata ketemu. Persis seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa di antara mereka, tokoh mereka adalah di Sudayyah, yang memiliki daging tumbuh di ketiaknya. Begitu ketemu, maka Ali bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Yang memberikan taufik bahwa yang kita perangi tidak salah, yaitu mereka-mereka kaum khawarij yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahadhihi an-nusus al-mutaqaddimah wa ma fi ma'naha faqad haddhara a'immatus salaf min al-bid'ah. Maka dengan dalil-dalil ini, dengan riwayat-riwayat yang telah lewat tadi dan yang semakna dengan itu, maka para a'immatus salaf, para imam-imam salaf, para ulama memperingatkan dari bahaya bid'ah. Karena fahuwa raddun, karena tertolak. Dan karena orang-orang yang diperingatkan oleh Nabi dengan ancaman-ancaman, karena disuruh kita untuk jahadahum biyadihi au bilisani au biqalbihi, dan diancam siapa yang hatinya saja enggak punya kebencian pada mereka, laisa wara'a dzalika qala habatin min iman. Dan juga karena Nabi memerintahkan untuk bunuh mereka, perangi mereka, khonifina azakumullah, khususnya khawarij, maka para a'immah, para imam-imam tidak berselisih. Mereka semuanya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah dan juga bahaya ahlul bid'ah. Wamtala'at kutubuhum wa mu'allafatuhum birraddi 'alal bid'i wa ahliha. Maka penuhlah buku-bukunya para ulama, penuh tulisan-tulisan mereka dengan bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah. Penuh kitab-kitab mereka dengan gambaran betapa jeleknya ahlul bid'ah wadh-dhalalah dan kebid'ahan wa ahliha. Wa tahdhiri min dhalik, dan peringatan dari bahaya-bahaya ahlul bid'ah. Qul inna a'udzubikumullah walhamdulillah. Sehingga dikatakan oleh sekian para ulama bahwa ini merupakan usul atau aslun min usuli ahli sunnah. Prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Barang siapa yang menyelisihinya fahiya atau fahuwa dhal. Berarti dia menyelisihi manhaj salaf dan dia berarti menyimpang dari jalan salaf. Diriwayatkan pula riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahwa para sahabat pun memperingatkan dari bahaya ahlul bid'ah dan berlepas diri. Seperti yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Yahya ibn Ya'mur wa Humaid ibn Abdurrahman rahimahumullah, dua orang tabi'i yang menemui Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian sampaikan kepadanya oleh Yahya ibn Ya'mun rahimahullah, innahu qad dhahara lana, sesungguhnya telah tampak qibalana di tempat kami, unasun, sekelompok manusia, yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm, membaca al-Qur'an, mempelajari ilmu, wa dzakara sya'nuhum, disebutkan sya'nahum, disebutkan keadaan mereka begini dan begitu, yakni belajarnya semangat, digambarkan baca Qur'annya, ibadahnya begini dan begitu. Wa annahum yaz'umuna alla qadar, tetapi mereka berkata takdir itu enggak ada. Wa annal amr unf, dan sungguhnya perkara ini terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan. Maka jawab Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, fa idza laqita haula aw laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum. Kalau engkau ketemu mereka, sampaikan bahwa aku, ini Ibnu Umar, berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, sampaikan bahwa mereka berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari mereka. Walladhi yahlif bihi Abdullah Ibnu Umar, dan demi yang Abdullah Ibnu Umar bersumpah dengannya, ini demi Allah, law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Dan sungguh demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, kalau salah seorang mereka memiliki segunung Uhud emas, fa anfaqahu, kemudian diinfakkan, ma qabila Allahu minhu, Allah enggak akan menerima daripadanya, hatta yu'mina bil qadar, sampai beriman pada takdir. Karena bin Azzaq enggak diterima infaknya walaupun segunung Uhud emas, sampai mau beriman pada takdir. Artinya beliau radhiyallahu taala anhu mengajarkan, jangan tertipu dengan ibadah mereka walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak ada nilainya kalau mereka menolak takdir. Kalau mereka tidak percaya pada qadha wal qadar, yang berarti tidak percaya dengan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian sikap Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, riwayat dari Umar ibn al-Khattab, bapaknya, qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wa ashabur ra'i fa innahum a'da'us sunnah a'yadhumul ahadith an yahfadhuha, faqala bir ra'i fadallu wa adallu. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Disebutkan oleh Ibn Umar, iyyakum ashabur ra'yi. Hati-hati kalian dengan ashabur ra'yi, orang-orang yang lebih mementingkan ra'yunya, pendapat pribadinya sendiri. Hati-hati. Yang pakainya ra'yu dan pikirannya sendiri, akalnya sendiri, tidak memakai dalil-dalil, bahkan mengalahkan dalil-dalil. Kata beliau, iyyakum ashabur ra'yi, fa innahum a'da'us sunnah, karena mereka musuh-musuh sunnah. Ashabur ra'yi masih sholat apa enggak? Masih sholat. Masih ibadah, masih puasa? Masih puasa. Tetapi dikatakan a'da'us sunnah, mereka musuh-musuh sunnah. Ayatuhumul ahadith an yahfaduha, mereka tidak mampu menghafal hadis. Faqalu birra'yi, karena mereka tidak bisa menghafal hadis, akhirnya berbicara dengan ra'yunya. Saya pikir begini, sepertinya begitu, saya rasa seperti ini. Alhamdulillah. Fadallu wa adallu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. A'da'us sunnah. Ini sikap sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, riwayat dari atau dikeluarkan oleh Ad-Darimi dan Al-Lalikai dan lain keduanya, meriwayatkan dari Abu Qilabah rahimahullah. Qala, mabtada qaumun bid'atan illa istahallu as-sayf. Tidaklah seseorang atau satu kaum mengadakan kebid'ahan kecuali ujung-ujungnya akan menghalalkan pedang, menghalalkan darah. Mabtada qaumun bid'atan, tidaklah satu kaum mengadakan kebid'ahan mesti berujung dengan menghalalkan darah. Apakah dia Khawarij atau Syiah Rafidhah? Apakah dia Mu'tazilah atau Sufiyah? Jangan tertipu dengan lembut-lembutnya tunduk-tunduknya Sufi. Terus dia tidak pernah berbuat zalim? Kalla. Pemikirannya sudah zalim. Karena menentang Quran dan Sunnah. Sudah zalim itu. Plus, bencinya mereka pada Ahlus Sunnah. Imam Syatibi menceritakan dalam kitabnya Al-Iqtisah bahwa dia hampir dibunuh oleh Sufi. Bukan oleh Khawarij, oleh Sufi. Dan teman kita ada yang dipukul oleh Sufi. Sudah mulai main fisik. Katanya kita ambil akhlaknya dari Sufi, ambil semangat jihadnya dari Khawarij. Kata haula, sururiyin, hizbiyin, ambil akhlak dari Sufi. Kayak gini akhlaknya. Akhlak mereka, na'udzubillah, kepada Allah sudah bejat, kepada Rasul sudah bejat. Apalagi kepada kaum muslimin. Qala, dikatakan selanjutnya, warawa qala Abu Ayyub Siqtiyani, berkata Ayyub Siqtiyani rahimahullah, ahlul ahwa'i kulluhum khawarij, bahwa ahlul ahwa semuanya khawarij. Wa qala innal khawarij ikhtalafu fil ism wajtama'u 'ala as-sayf. Ahlul ahwa semuanya khawarij. Ayyub Siqtiyani mengistilahkan semua ahlul bid'ah dengan khawarij. Kenapa? Karena beliau mendefinisikan khawarij adalah yang khuruj anis sunnah, yang keluar dari sunnah. Maka semua khawarij. Kata beliau, khawarij kulluhum, mereka dalam keadaan ikhtalafu fil ism, berbeda nama-namanya, berbeda julukan-julukannya. Walakin tetapi ijtama'u fis sayf, tapi mereka sepakat dalam satu masalah, pedang. Syiah hadis wal haraj. Silakan sampaikan betapa jahatnya Syiah dalam membunuh kaum muslimin. Sudah berapa yang dibunuh oleh mereka? Dan sekarang ini dalam keadaan masih memerangi kaum muslimin di Yaman. Membantai kaum muslimin di beberapa negeri. Syiah Rafidhah. Khawarij hadis wal haraj. Silakan sampaikan sesuka kalian. Beritanya terlalu banyak. Mereka membantai kaum muslimin, meledakkan kaum muslimin, mengacaukan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin, khususnya penguasa dan yang dianggap pro penguasa. Demikian pula ya khonibni na'azakumullah. Kelompok-kelompok yang lain yang dikatakan ahlul bid'ah, kata beliau, kata Ayyub Siqtiyani, wa in ikhtalafu fil ism, walaupun nama-nama mereka berbeda-beda, tetapi ijtama'u fis sayf. Ijtama'u fis sayf. Kaum muslimin yang saya hormati, mereka paling senang cara-cara premanisme. Paling senang. Makanya ahlu sunnah jangan ikut-ikutan. Ahlu sunnah salafiyun jangan pakai manhajnya mereka. Main keruduk, sikat, bakar, jangan. Lihat apa yang terjadi pada beberapa ikhwan kita yang pondoknya dikeruduk sama sufi karena dianggap kita wahabi. Tapi kapan kemudian mereka melihat salafiyun menggeruduk mereka, pondok mereka? Enggak ada. Hanya menjelaskan qala Allah qala Rasul dengan hadis-hadis. Mereka marah. Mereka datang berbondong-bondong, bawa pedang, bawa parang segala macam. Ngapain? Kalian menghalalkan darah kami? Padahal kami tidak menghalalkan darah kalian. Kalian masih muslimin. Tetapi kalian berada di jalan dalalah. Imma kembali pada sunnah, wa imma kami peringatkan manusia hati-hati dari kalian. Karena kalian menyimpang sesat. Itu ucapan yang baik buat semua pihak. Baik buat kitanya selamat dari kesesatan mereka. Baik buat merekanya sebagai peringatan supaya kembali. Baik bagi kaum muslimin supaya mereka tidak tersesat dan tertipu oleh kalian. Di mana salahnya? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka ikhwanuna na'azakumullah dikatakan ahlul ahwa kulluhum khawarij. Wa innal khawarij ikhtalafu fil ism, berbeda-beda nama-nama mereka. Wajtama'u ala sayf, tetapi mereka sepakat dalam masalah pedang. Yang kelima, riwayat dari Sufyan al-Thawri, Amirul Mukminin fil hadis, rahimahullah, qala al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah, wal ma'asiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Akhrajahu al-imam Hibatullah al-Lalikai fi kitabihi usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Kata Sufyan al-Thawri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat yutabu minha, maksiat itu diharapkan taubatnya. Tetapi al-bid'ah la yutabu minha, tetapi bid'ah sulit untuk taubat daripadanya. Bagaimana mau taubat kalau seorang itu merasa benar, merasa yakin itu hak, merasa yakin ini baik. Bagaimana akan taubat? Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, jarang-jarang didapati seorang mubtadi' taubat. Jarang terjadi. Langka. Yang keenam, riwayat diriwayatkan juga dari Qatadah annahu qala. Qatadah berkata kepada Ahwal, "Ya Ahwal, inna ar-rajul idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tudzkar hatta tuhadzar." Ya Ahwal, seseorang kalau mengadakan kebid'ahan, yanbaghi an tudzkar hatta yuhadzar, semestinya untuk disebut agar dijauhi. Disebut hatta jauhi, hingga dijauhi. Sehingga jangan kemudian kasihan kalau kita sebut depan umum, nanti kita bisikkan saja kepadanya. Kalau kesalahannya dia sendiri pada dirinya, tidak menularkan pada orang lain, itu yang seharusnya kita ingatkan. Fima bainaka wa bainahu, antara engkau dengan dia saja diingatkan, tapi tidak ceritakan kejelekannya pada siapapun. Tetapi kalau seseorang ibtada'a bid'atan wattaba'un nas, kaifa la yudkar, bagaimana enggak disebut? Ya harus disebut. Si fulan mengadakan kebid'ahan dan apa yang diajarkannya bid'ah, apa yang diucapkannya adalah bid'ah. Jangan ikuti dia. Yudkar hatta tudkar hatta tuhadzar. Yang ketujuh, riwayat dari Al-Hasan rahimahullah, Hasan Al-Basri rahimahullah, ahlul ahwa bimanzilatil yahud wan nasara. Ahlul ahwa kedudukannya seperti Yahudi dan Nasrani. Bukan artinya kafir. Mungkin bisa jadi sudah sampai pada kafir kebidahannya, mungkin juga belum. Tetapi yang dimaksud adalah bagaimana Yahudi terhadap Rasulnya, bagaimana Yahudi terhadap Nabinya, bagaimana Nasrani terhadap Rasulnya, dan bagaimana mereka terhadap kitab yang turun pada mereka. Nasrani kepada Injilnya, bagaimana Yahudi terhadap Tauratnya. Mada yaf'alun, apa yang mereka lakukan? Tidak mengikuti sunnah Nabinya dan berani menyeret-nyeret, menakwil-nakwilkan makna-makna Taurat. yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Itu yang dimaksud. Sehingga perbuatan mereka ada yang mirip Yahudi, ada yang mirip Nasrani. Sudah pernah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Mirip Yahudi artinya punya dia ilmu, tetapi diputarbalikkan, ditambah, dikurangi, diselewengkan ke sana kemari, ya, ditarik-tarik, ditakwilkan dengan takwil-takwil batil, itu ahli bid'ah. Jadi itu Yahudi sama, ya, perbuatannya. Demikian pula Nasrani. Kalau Nasrani beramal tanpa ilmu, kebalikannya Yahudi. Berilmu, enggak mau beramal, malah memutarbalikkan ayat dan hadis. Tetapi Nasrani beramal tanpa ilmu. Dan ini juga ahlul bid'ah. Sebagian mereka beramal tanpa ilmu, sebagian mereka berani mentahrif, mentakwil ayat dan hadis. Maka benar beliau rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ahlul ahwa bimanzilatil Yahudi wa Nasrani. Bahwa ahlul ahwa itu seperti kedudukannya seperti Yahudi dan Nasrani. Bahkan Fudhal ibn Iyad menyatakan, akul indal Yahudi wa Nasrani, wala akul inda ahlul ahwa. Aku bisa makan bersama Yahudi dan Nasrani, tapi aku tidak bisa makan bersama ahlul ahwa, ahlul bidah. Kenapa? Yahudi dan Nasrani jelas kafirnya, jelas agamanya lain. Tetapi ahlul ahwa berpenampilan muslim, bergaya muslim, berbicara bicara Islam, qala Allah, qala Rasul, ternyata menyesatkan. Mana yang lebih berbahaya? Yang lebih samar. Mana yang lebih menipu? Yang lebih samar, yaitu ahlul ahwa, ahlul bidah. Yang delapan, ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'ammah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Jika engkau melihat satu kaum yang berbisik-bisik dengan rahasia, "Fi dinihim," dalam agama mereka, "dunal ammah," tanpa keumuman kaum muslimin, hanya kelompok sendiri bisik-bisik rahasia padahal bicara agama, maka kata Umar bin Abdul Aziz, "fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah," ketahuilah bahwa dia di atas ta'sisi dhalalah, sedang membangun kesesatan. Ta'sis, membuat pondasi kesesatan. Khun ibn a'azakumullah, kalau berbicara agama, apa yang perlu dirahasiakan? Kaum muslimin semua berhak untuk mendengar. Ada sih kata ini. Nah, ikhwan fillah, na'azakumullah. Kalau bicaranya agama, maka kaum muslimin yang lain berhak untuk mendengarnya, karena mereka juga muslimin, mereka juga butuh nasihat, mereka juga butuh pengarahan-pengarahan, ingin mendengar qala Allah, qala Rasul. Tetapi ini ada kelompok sembunyi-sembunyi bicara rahasia pengajian, tapi hati-hati, jangan ada yang ikut, tutup pintunya, sendalnya masukkan ke dalam semuanya, jangan ada yang tertinggal. Setelah radio depan, radio musik, jadi ucapan di belakang gak terdengar oleh masyarakat karena ada suara radio keras di dalam kajian rahasia. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kalau ada orang-orang yang yatana jauna fi amri dinihim dunal ammah, kalau ada kelompok yang berbicara secara rahasia tentang agamanya tanpa boleh diketahui oleh orang lain dari kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa dia sedang mengajarkan kesesatan. Dia sedang membangun kesesatan otomatis. Apalagi? Untuk kita baca ayat. Kaum muslimin semua punya kitab Al-Quran. Kenapa? Kenapa dirahasiakan? Kalau baca ayat, baca saja. Kenapa mereka gak boleh tahu? Onda baca hadis. Hadis. Kaum muslimin semua punya kitab-kitab Bukhari, Muslim. Punya kitab-kitab sunnah. Punya kitab hadis. Hadis yang mana yang kamu sampaikan? Riwayat siapa yang kamu sampaikan? Kaum muslimin semua punya. Kenapa gak boleh dengar mereka? Onda, ini ada rencana kita. Rencana itulah yang dikatakan ta'sis dhalalah. Ternyata rencana pengeboman. ternyata rencana untuk menugaskan si fulan untuk berangkat ke sana jadi pengantin. Si fulan berangkat ke sini jadi pengantin. Siap nikah dengan bidadari katanya. Kalau bidadari sudah kasih anak-anak muda ditipu oleh orang-orang ini. Kalau bidadari sudah kaum muslimin yang saya hormati. Yang demikian menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbicara agama kemudian sembunyi-sembunyi rahasia-rahasia, maka jelas dia di atas dalalah. Kalau dia di atas kebenaran, di atas Quran dan Sunnah, tidak ada yang perlu dirahasiakan. Kaum muslimin semua boleh tahu. Bahkan berharap kalau kaum muslimin semuanya dengar, kalau bisa mereka mendengarkan sekaligus, kita akan pakai. Wahai kaum muslimin, ayuhan nas. Nabi kumpulkan barakallahu fikum seluruh keluarganya, familinya, suku-sukunya dikumpulkan semuanya di sofa. Kemudian Nabi menyatakan, kalau aku menyatakan bahwa dari balik bukit ini ada musuh yang akan memerangi kalian, atau saddiqun, apakah kalian mempercaya aku? Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya padaku? Mereka menyatakan, ma jarrabta kadhiba, engkau belum pernah berdusta. Kalau begitu aku katakan pada kalian, aku peringatkan kalian, baina yaday adabi syadid, di depan adab Allah yang pedih. Beribadalah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain, dan aku adalah rasul yang diutus pada kalian. Pada semuanya ia otomatis mendapatkan beberapa resiko-resiko. Bangkit Abu Lahab dengan muka yang memerah seperti lidah api neraka, menyatakan tabbat tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah jawab saat itu juga, tabbat jada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Sampai pada kalimat saya salah naran dzata lahab, dia pasti akan masuk neraka dzata lahab. Dan ayatnya disampaikan oleh Nabi. Khadifina azakumullah. Demikian Rasulullah SAW mencontohkan dalam keadaan kalau kemudian Rasulullah kan awalnya kepada si fulan saja, si fulan saja kan boleh itu sembunyi-sembunyi. Itu bukan sembunyi-sembunyi. Apa yang mampu Rasulullah SAW sampaikan, beliau sampaikan. Dan kalau ada yang mau dengar silakan. Enggak kemudian kita enggak bicara apa-apa kok. Kita enggak bicara apa-apa. Seperti anak kecil makan permen. Mulutnya ditutup tapi di sini kelihatan permennya. Sudah jelas kamu bicara kok bilang enggak ada apa-apa. Kok lucu. Khonibina azakumullah, terangkan bahwa kami sedang mengajarkan tauhid. Mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah untuk bisa mengikuti tauhid. Khonibina azakumullah qala, dikatakan selanjutnya. Riwayat yang ke-10. Atau ke-9. Qala Abdullah ibn Umar, ma farihtu bi syai'in min al-islam ashad farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Kata beliau, aku tidak pernah gembira seperti gembiranya ketika aku selamat dari tilkal ahwa, dari hawa nafsu, hawa nafsu tersebut. Min hadhihi al-ahwa, dan ahwa yang sudah muncul di zaman Umar adalah Khawarij sudah muncul, Qadariyah sudah muncul, Syiah Rafidah sudah muncul. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar, sungguh aku tidak pernah gembira seperti gembiranya ketika aku selamat dari ahwa, dari hawa nafsu tersebut. Naam, karena memang kegembiraan selamatnya seseorang dari kesesatan itu sangat besarnya. Kaum muslimin yang saya hormati, sampai dikatakan dari salaf, ma adri ajul ghaini maini alayya a'zam, sungguh aku tidak tahu mana yang lebih besar dari dua pemberian Allah SWT, ketika Allah beri hidayah aku ke dalam Islam atau ketika Allah selamatkan aku dari hawa nafsu tersebut. Ma adri ayyul ghanimaini alayya a'zam, aku tidak tahu mana yang lebih besar dari dua pemberian Allah. Pertama, hidayah ke dalam Islam, Dan kedua, hidayah di dalam Islam. Selamat dari ahlul ahwa, selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Imbang, dua kenikmatan ini imbang. Sebab lihat khawarij, kata Nabi, dia masuk Islam. Tapi keluar lagi. Yakhruju minad din aw minal Islam kama yakhruju samu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ini khodimna azakumullah menunjukkan bahwa ahlul bid'ah ujung-ujungnya keluar dari Islam. Tetapi kan tidak semuanya, bukan tidak semuanya, belum semuanya. Apa bedanya tidak dengan belum? Artinya arahnya ke sana. Kalau dibiarkan, niscaya nanti akan jadi pengikut Dajjal, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ahlul ahwa, ahlul bidah, nanti paling akhir dari mereka adalah pengikutnya Dajjal, menjadi tentaranya Dajjal. Kok muslimin yang saya hormati, enggak disebutkan ahlul ahwa dalam jenis apa, aliran apa, enggak. Karena hampir semuanya begitu. Dari aqlaniyah sampai ateis, dari sufi sampai kufur wahdatul wujud, manunggaling Gusti Kawula atau hululiyah, Allah menyatu dengan seluruh benda, kafir. Demikian pula yang lainnya, Syiah sampai menyatakan Ali yang harus jadi nabi, dan itu kufur. Bahkan ada yang menyatakan Ali Tuhan kami, kufur. Menyatakan Al-Quran sudah dirubah-rubah, tidak percaya pada Quran 30 juz, kafir atau enggak kafir? Kafir. Jahmiyah hadis wala haraj. Para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Mana lagi? Qadudina azakum lakum muslimin sarmati. Menunjukkan bahwa bid'ah itu baridul kufur. Bid'ah itu adalah jembatan kepada kekafiran. Sehingga dikatakan di sini dengan tegas oleh beliau Abdullah bin Umar, bahwa sungguh aku sangat gembira ketika aku selamat dari hawa nafsu tersebut. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnati mithla hadza. Yani mifsal al-asbu'. Fa in taraktumuhum ja'u bit-tammatil kubra. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kalau seseorang, satu kaum, mengadakan kebid'ahan mitla hadza, sebutkan dengan unmulah. Unmulah itu ruas jari. Mengadakan kebid'ahan mitla hadza, kalau taruktumuhum, kalau kalian biarkan mereka dengan kebid'ahan yang segitu, sebentar lagi akan datang bitammatil kubra, akan mendatangkan dengan musibah besar sekali. Lihat, barakallahu fikum. Ini membenarkan apa yang kita katakan tadi, bahwa yang tadinya bid'ah kecil, saya sungguhnya kecenderungan saya, wallahualam, ini pendapat saya pribadi loh ya, saya itu cenderungnya pantesan Ali daripada Muhammad, daripada Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Ini pendapat saya. Ringan, hanya beda pendapat. Mereka berpendapat Abu Bakar. Kalau saya gimana ya, hati saya itu lebih cenderung harusnya Ali, karena Ali itu kerabatnya Nabi, ponakannya Nabi, Ali itu begini, Ali itu begitu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa ini? Bid'ah atau bukan bid'ah? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berarti orang ini telah menyalahkan 12 ribu para sahabat yang memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Berapa orang? 12 ribu, barakallahu fikum. Bukan 12 ribu orang biasa, 12 ribu khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia dikeluarkan tengah-tengah manusia. Yang kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, disalahkan semua oleh orang ini. Menurut saya, ternyata ujung-ujungnya menyatakan Quran gak benar. Ternyata menyatakan para sahabat kafir. Ternyata menyatakan sungguhnya Ali yang harusnya jadi nabi. Ternyata menyatakan Jibril berkhianat. Tammatul kubra, membawa musibah besar. Asalnya cuma ini pendapat saya. Sufi awalnya cuma sudahlah, yang pentingkan hati, yang pentingkan hati. Kayaknya kecil, kayaknya. Tapi yang namanya bid'ah tetap bid'ah. Al-bid'ah bid'ah. Khawani fi dina azakumullah. Tetap bid'ah jelek syarral umur. Nabi yang menyatakan, bukan sekali, bukan dua kali. Hampir setiap khutbah beliau, dengan mata yang memerah, dengan suara yang ala sautuhu, wasyadda ghadabuhu, menyatakan, inna syarral umur muhdathatuha. Sejelek-jelek perkara-perkara muhdath, maka jangan diremehkan. Ya Abul Hasan al-Hizbi, Hizbi. Kata Syekh Muqbil, hafizahullah, kepada Abul Hasan al-Ma'ribi. Ketika masih hidup. Ketika dia membuat berbagai macam usulan-usulan. Gimana kalau kita gini saja? Kalau ya Abul Hasan. Al-Hizbi, Hizbi. Yang namanya Hizbi adalah Hizbi. Enggak ada yang, oh ini masih ringan, ini sudah. Hizbi tetap Hizbi. Awalnya, saya poros tengah. Enggak kesana, enggak kesini. Saya berwala pada semua pihak. Taib. Semua pihak di antara salafin maksudnya loh ya. Salafin dalam tanda petik tentunya. Yang mengaku salaf. Ternyata ujung-ujungnya membuat partai politik. Partai. Ucapannya enggak beda dengan yang dulu. Apa ucapannya? Saya poros tengah, saya enggak berpihak pada siapapun. Kami mengayomi semua golongan. Partainya biar menang maksudnya. Subhanallah, hizbi yang tadi dengan hizbi yang ini apa bedanya? Alasannya sama persis. Yaitu kami tidak berpihak pada siapapun. Haram tidak berpihak. Harus berpihak pada ahli sunnah dan jangan berpihak pada ahlul bid'ah. Harus berpihak pada ulama, al-kibar, al-masyhurin, dan jangan berpihak pada musuh-musuh ulama. Yang dikasih ucapan Syekh Fulan, aduh Syekh Fulan itu kan bukan Nabi. Dikasih ucapan fatwa Syekh yang lain lagi, dia kan tidak harus kita taklid kepadanya. Sampai sama kasih Syekh yang ketiga, ya emang kita semua harus ikut ulama? Kalian itu memang NU, nunggu ulama. Ya, kita pernah dijuluki NU. Apa itu NU? Nunggu ulama. Dikit-dikit nunggu ulama. Dikit-dikit nunggu ulama. Kalian memang NU. Astagfirullah. Khana bin na'azakumullah. Ternyata ja'u bitammatil kubra. Membikin partai politik dan berebut kekuasaan. Kembali pada kita. Qala. Selanjutnya diriwayatkan. Oleh Ad-Darimi atau dari oleh Ad-Darimi dan Ibnu Battah tentang Al-Hasan. Disebutkan oleh penulis, "Wa lam yaktafi a'immatus salaf bir-radd 'ala ahli al-bid'ah wad-dhalalah, bal hadzarun nas min mujalasatihim wal istima' ila kalamihim." Tidak cukup hanya memperingatkan dari bahayanya. Tidak cukup hanya memperingatkan dari bahaya bid'ahnya dan kesesatannya, bahkan melarang untuk bermajlis dengan mereka. Melarang untuk mendengar ucapan mereka. Melarang untuk duduk bersama mereka. Sebagaimana dikeluarkan oleh Ad-Darimi dan Ibnu Battah tentang Al-Hasan rahimahullah. Qal anahu kana yaqul, la tujalisu ahlal ahwa'i, wa la tujadiluhum. Jangan bermajlis dengan ahlul ahwa' dan jangan berbantah-bantahan dengan mereka. Wa la tasma'u minhum, dan jangan dengarkan dari mereka. Ucapan seorang tabi'i rahimahullah. Jangan bermajlis dengan mereka. Jangan berbantah-bantahan dengan mereka. Jangan mendengar dari mereka. Karena berbantah-bantahan atau berdiskusi atau dengan nama lain, apa namanya, adu argumen atau debat terbuka, apalagi istilahnya. Maka itu semua sama. Yaitu engkau mendengar dia ngomong, kemudian dia mendengar kamu ngomong. Saling bergantian ngomong kan gitu. Dan gantian dengar. Nanti ada moderatornya. Ini bukan debat kusir, ada moderatornya. Silakan. Sunni dulu bicara. Oh, Sunni berbicara. Tauhid, sunnah, dalil, dalil, dalil. Oh, silakan. Sekarang kamu. Ahli bid'ah ini suruh bicara. Bahwasanya tidak mesti hadis sahih harus diterima. Kadang-kadang keluar dari akal, tidak masuk akal. Maka itu walaupun sahih sanadnya, tapi dhaif matannya. Ini ahli sunnah jengkel. Tapi kan indah bisa demikian. Kata moderatornya, sabar, sabar, sabar. Dengarkan dulu, tidak boleh bicara. Tapi itu adalah kesesatan. Sebentar, kamu tidak punya adab sih, tidak punya akhlak. Wah, ahli sunnah ini bilang tidak punya akhlak. Mana ada bicaranya? Oh, lu sunnah gak punya ada bicara. Dipaksa kamu harus nurut, dengerin kesesatan, kepecatan yang menyakitkan hati. Itu kan riwayat dari Aisyah. Aisyah itu kan pezina. Ngamuk lagi kamu. Sabar, dengerin dulu. Kata moderatornya. Ridhaka ahli sunnah mendengarkan sahabat dicaci maki, ummahatul mu'min caci maki, kamu dengar dengan sabar? Tidak akan sabar. Kalau sabar berarti dia bukan ahli sunnah. Mubtadi' dhal mithluhu, sama persis, enggak beda. Mau apa kalian? Oh, kita mau membandingkan sunnah dengan bid'ah, begitu. Perbandingan agama, perbandingan aliran, perbandingan pemahaman. Alam taru anna saifa yankusu qadruhu idza qila ahadu min al-'asa? Tidakkah pedang itu akan jatuh nilainya kalau dibandingkan dengan kayu? Sunnah mau dibandingkan dengan bid'ah? Kurang ajar itu namanya. Itu kurang ajar. Akan jatuh nilainya sunnah ketika kamu kita diskusikan yang benar itu sunnah apa bid'ah? Astagfirullah. Berarti kamu ragu. Kata Imam Malik, berarti kamu ragu. Kalau aku sudah yakin dengan agamaku, maka kalau kamu ragu, cari sendiri agamamu. Saya sudah yakin dengan agamaku. Itu ucapan Imam Malik rahimahullah ketika diajak dengan sopan, hayya bina ilal hanut. Mari kita duduk sebentar di warung itu. Kita diskusi. Kamu menyampaikan argumen kamu kepadaku dan aku menyampaikan argumenku kepada kamu. Kata Imam Malik rahimahullah, bagaimana kalau aku kalah? Kalau kau kalah, kau ikut aku. Bagaimana kalau aku sudah ikut engkau? Ternyata kita berdua kalah dengan orang ketiga. Ya berarti kita ikut mereka. Kita orang ketiga. Kata Imam Malik, berarti kamu masih ragu dengan agamamu. Cari sendiri agamamu. Aku sudah yakin dengan agamaku. Itu seharusnya seorang ahli sunnah. Sunni, salafi, harusnya yakin dengan agamanya. Jangan mau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Maka beliau menyatakan dengan kalimat yang terkenal. Walaysa dinu liman ghalab. Agama itu bukan milik pemenang debat. Agama bukan milik orang pemenang debat. Kalau menang berarti benar. Enggak. Belum tentu. Kadang-kadang orang yang bal pandai bicara. Sedangkan kadang-kadang ahli sunnah tidak bisa. Berargumen tidak bisa. Berbicara dengan baik. Akhirnya kepentok. Dianggap kalah. Khana bidina azakumullah. Kembali pada kitab. Wa qala rawa wa qad rawal ajurri wallalikai anil hasan. Bahwasanya al-ajurri juga meriwayatkan dan juga al-lalikai dalam usul i'tiqad, ajurri dalam syariah, menyampaikan juga dari al-hasan. Qal rahimahullah, ketika seseorang datang kepadanya dan berkata, ya Aba Sa'id, inni uridu an ukhasimak. Wahai Abu Sa'id, aku ingin mendebat kamu. Faqala al-Hasan, ilaika anni. Ilaika anni maknanya pergilah dariku. Ilaika anni, fa inni araftu dini. Pergilah kamu dariku. Aku sudah mengetahui agamaku dengan yakin. Wa innama yukhasimuka syakun fi dini. Sesungguhnya yang akan mau berdiskusi dengan kamu adalah orang yang ragu seperti kamu. Yang mau diskusi dengan kamu adalah orang yang ragu dalam agamanya. Sedangkan aku yakin dengan agamaku. Lihat ikhwanina azakumullah apa yang kita katakan tadi. Kalau mau membanding-bandingkan dengan bid'ah, artinya dia ragu dengan agamanya. Wa an Ismail ibn Kharijah qala dakhala rajulani min ahli al-ahwa ala Muhammad ibn Sirin. Datang dua orang dari kalangan ahlul ahwa kepada Muhammad ibn Sirin. Kemudian dua orang itu berkata, ya Abu Bakar, ini kunyahnya ibn Sirin, ya Abu Bakar, nuhadithuka bihadith. Wahai Abu Bakar, aku akan sampaikan satu hadith. Qala la. Kata ibn Sirin, jangan. Qala fanaqra alaika ayat min kitabillah. Kalau begitu aku bacakan ayat Allah dari kitabillah. Qala la. Jangan. Taqumani anni wa illa qumt. Engkau pergi berdua, engkau berdua pergi atau aku yang akan pergi. Faqama rajulani fakharaja. Maka dua orang itu bangun dan pergi. Faqala ba'dul qaum, maka berkata orang yang ada di sekitarnya, maka na alayka an yaqra ayatan min al-Qur'an. Apa jeleknya bagimu wahai imam kalau dia bacakan ayat Qur'an? Qal inni Karihtu an yaqra ayatan fayuharrifaniha. Aku khawatir dia baca ayat Al-Quran kemudian mentahrifnya. Fayuqirru dhalika fi qalbi. Tiba-tiba kemudian masuk dalam hatiku. Mapan di hatiku. Aku takut, aku khawatir. Qul inna a'udzubikum Allah. Sebagaimana yang terjadi pada Mu'tazilah. Aku bacakan pada kamu ayat Al-Quran. Wa kallamallaha Musa taklima. Mengajak bicara Allah Musa. Kalau orang-orang yang lemah hatinya akan berkata, iya ya, benar juga. Kalau dibaca dengan fathah, berarti kan yang berbicara adalah Musa. Jadi Allah bukan berbicara, Musa yang mengajak bicara. Wa kallamallaha, jangan-jangan ayat ini bukan dhamma tapi fathah. Bayangkan yang tadinya yakin bahwa Allah mengajak bicara Musa dengan dibacakan oleh Mu'tazilah ayat dengan diplesetkan harokatnya saja. Satu harokat. Dari wakallamallahu menjadi wakallamallaha sudah bikin ragu. Ini berbahaya. Maka beliau Ibnu Sirin memilih untuk tidak mau mendengarkan. Taqumani anni aw la aqumanna. Kamu pergi berdua atau saya yang akan pergi. Insyaallah kita lanjutkan pada session kedua billahi taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, ila subhanaka wa tabaraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.